Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, yang juga pernah berkecimpung di dunia pers sebagai wartawan, menilai saat ini kualitas dan bobot pemberitaan yang dilansir oleh media-media di tanah air cenderung turun, lantaran insan pers saat ini dinilai kurang memiliki idealisme layaknya para wartawan di era awal berdirinya berbagai institusi pers di tanah air. Untuk membahas seberapa jauh penurunan kualitas itu terjadi, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seberapa jauh Bapak melihat turunnya kualitas pemberitaan media yang terjadi saat ini? Sangat, sangat turun. Nah, saya baca 10 koran minimal sehari, belum yang online gitu ya. Isinya itu sama isinya. Jadi yang satu ngangkat isu ini geruduk, yang lain geruduk-geruduk-geruduk ngomong, takut ketinggalan kayak gitu. Tapi isinya ya itu-itu aja gitu lah. Jadi kita kadang cukup baca judulnya, satu koran kita baca atau satu TV kita baca, kita tonton gitu. Yang lain isinya ya sudah sama seperti itu aja. Misalnya koalisi gitu. Ya pertanyaannya ditendang atau tidak? Berapa menteri yang ditendang? Kalau ditendang seperti apa? Itu semua isinya ngulasnya hanya itu-itu aja. Ada penangkalan kualitas gitu ya. Tidak ada yang visioner ini implikasinya pada 2014 apa? Pasca itu apa gitu? Enggak ngelihat gitu. Nah, menurut visi Bapak, apakah penurunan itu lebih bertitik berat pada turunnya kualitas insan pers atau justru institusi persnya yang melorot, Pak Her? Ya dua-duanya, kalau dari segi institusi pers yang saya lihat, sekarang kan ini betul-betul menjadi industri di mana kemudian ukurannya adalah bosnya naik mobil apa gitu kan, duitnya berapa, oh ada bos, katanya punya pesawat gitu, wah yang lain pengen punya gedung, ukurannya hanya itu gitu. Kemudian di pada tingkat individu, insan persnya kemudian ini menjadi semacam pasar bebas. Hari ini nggak ini laku pindah ke sana, pindah lagi ke sini gitu. Jadi dan mereka pengen nampang sendiri gitu, karena yang ditonton publik yang populer cepat muncul dan cepat hilang juga sih itu media TV. Saya kadang-kadang heran apa wartawan cetak yang pekerjaannya nulis gitu, kok pengen muncul di TV gitu. Semua. Mulai dari yang senior-senior itu tidak bisa menahan diri, belum yang muda-muda. Dan itu tidak inspiring untuk yang muda-muda gitu. Akhirnya mereka juga pengen gimana caranya muncul, kru TV-nya muncul sendiri, di shoot temannya sendiri, wartawan cetaknya tidak fokus lagi nulis, kemudian lebih senang jadi komentator di TV meskipun ngomongnya gradul-gradul gitu. Orang wartawan tulis kan tidak dilatih untuk tampil secara visual gitu. Tiba-tiba jadi presenter, ngomongnya pun salah-salah gitu. Ini kan banyak sekali. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.